mata air dan air mata. Nah, kita pilihkan dulu kawan-kawan semuanya. Dinikmati dulu, kita santai enjoy bergoyang bersama New Metro, dipanggil ada Wawan Purwada. Dan tangis sehat. segelintir orang beriman. Air mataku mengalir, mata air yang memberi tandus tersambung. Tepuk tangan dong buat New Metro.